wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi man saru ala nahji ila midin. Para ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT, ini adalah majlis yang ke-11 dari rangkaian daurah kita membahas tentang kitab atau muqaddimah Risalah Ibnu Abi Zaid Al-Qarwani tentang pembahasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada mas ini melanjutkan pembahasan yang sebelumnya itu tentang, setelah bicara tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita telah menjelaskan tentang salah satu bagian dari sisi dimasukkannya pembahasan sahabat ke dalam masalah akidah, karena itu bagian dari pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan berbagai topik-topik akidah. Berikutnya berkata muallif rahimahullah, yaitu tentang wajibnya taat dan menghormati pemerintah atau penguasa. Wa ta'atu li a'immatil muslimin wa ulati umurihim wa ulama'ihim. Dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dari penguasa dan juga ulama-ulama mereka. Jadi beliau di sini yang dimaksud dengan pemimpin kaum muslimin ada dua bagian, pemerintah dan ulama atau ulama wal umara. Dalil yang menunjukkan hal itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa rasulahu, afwan, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa rasula wa ulil amri minkum, ya, wahai orang beriman taatilah Allah, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul, dan taatilah rasul dan pemimpin di antara kalian. Ayat ini memanggil orang-orang beriman. Dimulai dengan panggilan kepada orang beriman. Kenapa? Karena ketaatan kepada Allah dan Rasul bukti dari keimanan orang beriman itu. Tuntutan bahkan asal dari iman itu, dasar pondasi keimanan itu taat kepada Allah dan Rasul. Maka Allah memanggil orang-orang beriman yang telah bersaksi mengatakan Allah sebagai Rabb-nya satu yang disembah, dan bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan yang diikutinya, percaya beriman kepada Allah, para malaikat, kitab suci, para rasul, hari akhirat dan takdir baik serta takdir buruk. Panggilan ini kenapa orang-orang beriman masih disuruh taat kepada Allah dan Rasulnya? Bukankah semestinya orang beriman itu sudah taat kepada Allah dan Rasulnya? Kenapa diperintahkan lagi? Hah? Kan mereka sudah dipanggil, dicap orang beriman. Kan orang beriman itu dikatakan beriman kan, pasti dia taat kepada Allah dan Rasul. Perintah ini ada dua faedah. Pertama, untuk istiqomah yang orang sudah taat nih pada Allah dan Rasulnya, itu tetaplah kalian selalu taat kepada Allah dan Rasul. Itu yang kalau dia sudah menang taat benar-benar kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah orang yang masih taatnya belum sempurna. Mungkin dalam syahadat taat, dalam sholat belum, dalam sholat taat, dalam zakat belum, dalam sholat taat zakat sudah tapi haji belum atau puasa belum, atau perkara-perkara itu namun meninggalkan yang haram belum, bergunjing belum umpamanya, ya. Jadi maksud di sini sempurnakanlah ketaatan kalian kepada Allah dan Rasul. Lalu wa ulil amri minkum. Nah, apa hubungannya ulil amri minkum di sini? Kalau taat kepada Allah dan Rasul diulang fi'ilnya di sini. Ya alladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Diulang lagi fi'il wa ati'unya. Kenapa? Karena memang orang yang taat kepada Rasul pasti taat kepada Allah. Karena Rasul tidak akan pernah memerintahkan sesuatu bertentangan dengan taat kepada Allah. Wa may ti'ir rasul faqata Allah. Orang taat kepada Rasul pasti taat kepada Allah. Maka oleh sebut diulang Orang yang taat kepada Allah, mutlak dia taat kepada Rasul. Orang taat kepada Rasul, mutlak dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul itu enggak akan ada yang memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi oleh amri tidak diulang fi'ilnya. Tidak diulang fi'ilnya. Diatafkan saja. Ya alladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kenapa? Karena ketaatan kepada ulil amri itu ada berapa sisi. Pertama, taat kepada mereka selama perintah mereka tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul. Maka tidak ada taat kepada ulil amri itu taatul istiqlal namanya, taat yang tersendiri, tidak. Taat kepada ulil amri, kepada pemimpin, ulil amri di sini ada dua penafsir ulama, ada mengatakan ulama, ada mengatakan umara, ada mengatakan kedua-duanya. Ibnu Katsir dan Qurtubi dan ulama-ulama tafsir yang lainnya mengatakan ulil amri itu dimaksud adalah ulama dan umara. Maka taat kepada ulama dan umara itu tidak mutlak tanpa harus melihat perintahnya sesuai enggak dengan Allah dan perintah Rasul. Oleh sebab itu dikaitkanlah taat kepada pemerintah harus dilihat perintahnya itu bermaksiat kepada Allah atau bukan. Kalau bukan bermaksiat kepada Allah, wajib ditaati. Dan taat kepada mereka itu bagian dari taat kepada Allah dan Rasul. Kenapa? Karena perintah Allah dan perintah Rasul, taat kepada penguasa itu. Jadi taat kepada penguasa dalam perintah-perintahnya yang tidak bertentangan dengan ajaran agama itu adalah ibadah. Ibadah. Karena banyak orang menganggap itu sebagai apa? Sampingan gitu ya. Tidak merupakan ibadah. Itu ibadah. Kenapa? Karena diperintahkan Allah dan Rasulnya. Setiap diperintahkan Allah, apa definisi ibadah? Definisi ibadah diterangkan oleh ulama kita adalah apa? Hah? Kullu ma yuhibbullahu wa yardah min aqwalin wa af'alin zahirah wal batinah. Segala perkara yang dicintai dan diridai oleh Allah, baik berbentuk perkataan maupun perbuatan, baik yang lahir maupun yang batin. Jadi taat kepada pemerintah itu bagian dari taat kepada Allah dan Rasul. Kenapa? Karena diperintahkan Allah dan diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi memang taat kepada pemerintah tidak taat yang mutlak. Artinya apa? Semua perintahnya wajib ditaati tanpa perlu dilihat sesuai atau tidak sesuai dengannya ajaran agama. Oh enggak. Itu hanya bagi Allah dan Rasulnya yang taat mutlak itu kita. Pokoknya semua perintah Allah yang enggak ada dikecualikan, wajib ditaati semuanya. Semua perintah Rasul enggak ada dikecualikan, wajib taati semua. Tapi perintah Rasul, maka tidak diulang. Tapi perintah para pemimpin, penguasa, pemerintah, maka tidak diulang fi'ilnya. Wa'ati'ul amri minkum, enggak ada. Tapi hanya pada taat kepada Allah Rasul saja. Ya alladzina amanu ati'ullah wa'ati'ul rasul wa'ulil amri minkum. Maka oleh sebab itu, Rasul kita SAW, innama ta'atu fil ma'ruf. Taat kepada pemimpin, penguasa itu, atau ulama itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Jadi kalau ulama ada ijtihadnya, ada pendapatnya, ada omongannya, ada nasihatnya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak perlu diikuti. Karena kita tadi katakan ulil amri ini mencakup dua hal, ulama dan umara. Jadi tidak ada taat mutlak kepada ulama, kepada pemerintah itu tidak ada. Kalau ulama pendapatnya melenceng dari Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh taati. Bahkan sahabat sekalipun. Makanya Ibnu Abbas berkata kepada sahabat ketika bertanya tentang mana yang afdal, haji ifrad kah haji tamattu. Ibnu Abbas mengatakan haji tamattu. Lalu sahabatnya mengatakan Abu Bakar dan Umar berpendapat adalah haji ifrad. Apa jawab Ibnu Abbas? Akhsha an tunzal alaikum hijaratun minas sama aqulakum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqula qala Abu Bakar wa Umar. Saya ini takut kalian itu akan dihujani, diturunkan hujan batu dari langit. Saya sampaikan perkataan Rasulullah SAW, lalu katakan berkata Abu Bakar dan Umar. Perkataan Rasul enggak bisa dibanding dengan perkataan siapapun sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi konsep kita termasuk taat kepada orang tua, kan begitu juga kita. Kalau perintahnya tidak sesuai perintah Allah dan Rasul, enggak perlu taat. Tetapi kita ketika ada perintahnya yang tidak sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasul, bukan berarti kita mencela, menghina, memaki. Kita wajib hanya menasihati. Bukan pula sebagai peluang untuk menjatuhkan kehormatannya, baik ulama atau umara. Ulama mungkin, pasti ada pendapat-pendapatnya, karena ulama itu tidak maksum. Ada pendapatnya yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, ada. Tapi kita tidak menghina mereka. Tetap diposisikan pada penduduk sebagai ulama, dimuliakan, dihormati. Demikian pula penguasa, kalau ada ijtihad, ketentuan hukum-hukum yang bertentangan dengan ajaran Islam, kita tidak melaksanakan perintah itu. Di samping itu kita juga tidak harus memaki dan menghina mereka, apalagi sampai melakukan kudeta. Kan tadi sudah kita jelaskan ya, bahwa penjelasan-penjelasan ini tidak akan ada disampaikan selain di majlis kajian salaf yang dicap Wahabi oleh orang-orang yang menuduh Wahabi adalah anti NKRI. Ya. Tidak ada penjelasan-penjelasan ini. Kajian-kajian yang menjelaskan, membahas dengan detail penjelasan yang selama. Kalau ada yang membahas malah tujuannya menjilat, ya kan? Kita tidak. Ya. Bukan berarti ketika kita taat dalam perintah-perintahnya yang positif, kita harus diam dengan kesalahannya. Tetapi bukan berarti pula ketika ada perintah-perintahnya yang menyalahi perintah agama, kita harus menghina, memaki, apalagi sampai pada tingkat mencela, mengkudeta, dan seterusnya. Itu prinsip Ahlussunnah Jamaah. Karena hadis-hadis Rasulullah SAW nanti yang kita sebutkan menekankan sekali, tidak boleh selama pemimpin itu seorang muslim, enggak boleh melakukan kudeta, pembunuhan, atau melakukan upaya-upaya makar, enggak boleh sama sekali. Jika dilakukan, itu adalah dosa besar. Pelakunya mendapat dosa dan diazab karena melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kadang-kadang orang sekarang berani aja gitu ya, anggap hal itu sepele saja. Yang memerintahkan kita salat, memerintahkan kita puasa adalah Allah dan Rasulnya. Yang memerintahkan kita taat kepada pemerintah dan penguasa dan ulama kita juga adalah Allah dan Rasulnya. Tetapi kan tadi kita jelaskan, di sini taat kita bukan berarti taat membabi buta kata orang. Ya. Kita tetap menilai, berusaha melihat perintahnya itu selama tidak bertentangan dengan ajaran Allah dan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalaupun bertentangan, kita memang tidak menaati perintahnya yang itu, yang bertentangan itu, bukan berarti pula karena ada perintahnya yang melanggar aturan agama, lalu perintah-perintah lain tidak kita taati. Bukan begitu, karena ada juga orang seperti itu, kan? Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jika ada peraturan pemerintah tentang ajaran Islam, kita tidak boleh mentaati, haram bagi kita. Itu bagian dari nasihat kita kepada dia. Kalau kita taati, justru kita itu akan menjerumuskan dia ke dalam neraka. Lebih lama hidupnya dalam neraka antar. Karena dia menanggung dosa-dosa orang yang disesatkannya. Ya, maka kita tidak boleh mentaati. Dalam waktu yang sama, bukan berarti kita boleh juga melanggar perintah-perintah yang lain, karena satu perintah tidak sesuai dengan ajaran agama kita, lalu semua perintahnya kita anggap bertentangan ajaran agama. Tidak. Hanya perintah yang menyelisih ajaran itu yang tidak kita taati. Perintah-perintah lain kita taati. Nah. Jelas masalahnya ya. Baik. Bagi yang ingin penjelasan lebih panjang rinci ya, mana saya jelaskan, para ulama kita menulis pembahasan ini merupakan usul, salah satu usul itikad Ahlussunnah Jamaah, bukan hal yang sepele ini. Karena setiap ulama kita yang menulis akidah Ahlussunnah Jamaah tidak pernah melupakan topik ini. Kenapa? Karena melenceng, salah, melanggar asas Ahlussunnah ini efeknya fatal, baik bagi agama ataupun bagi umat, membawa efek yang sangat fatal. Dan inilah fitnah pertama yang menimpa umat, itu ketika terjadinya pemberontakan, pembunuhan terhadap Khalifah Utsman. Maka dari itu ulama kita, pelanggaran tata asas ini sangat fatal akibatnya, akan hancur semua kebaikan. Cukuplah melihat kejadian-kejadian di belahan dunia sana, ketika orang tidak sabar di dalam menanggung ya berbagai tekanan-tekanan dari penguasanya, lalu mereka ingin melawan, mengambil sikap menentang, ya, kan gak mungkin semua angkatan perang di tangan dia, peralatan perang sama dia, semua uang di tangan dia, antum mau perang melawan apa? Hah? Terus demi untuk itu harus bekerja sama dengan luar negeri, dapat bantuan senjata, kan itu jadinya. Loh, sekarang antum minta bantu sama musuh untuk menghabiskan saudara antum, gimana ceritanya? Kan gak masuk akal itu. Ya, makanya Syaikh Islam Taimiyah yang tadi saya sebutkan, salah seorang petinggi dari penegak hukum negeri ini, mengatakan berpikir radikal. Apa kata beliau dalam kitab beliau Manhajus Sunnah An-Nabawiyah? Setelah kita merentet sejarah pemberontakan-pemberontakan dari masa ke masa, lalu buat kesimpulan dengan berapa kalimat yang sangat-sangat menunjukkan semua apa yang beliau tulis di atas tadi. Apa? Katakan orang-orang yang melakukan pemberontakan, perlawanan kepada penguasa, la yuslihuna din wala dunya. Itu kesimpulannya. Orang yang melakukan pemberontakan, perlawanan kepada penguasa, tidak membawa kebaikan untuk urusan agama, apalagi untuk dunia. Gak ada. Gak pernah itu bawa kebaikan. Gak pernah. Dan dalam fakta-fakta sejarah, setiap terjadi pergolakan-pergolakan, maka kondisi setelah itu pasti lebih buruk dari kondisi sebelumnya. Itu dalam fakta sejarah dibuktikan. Antum baca saja sejarah mana saja yang terjadi pemberontakan-pemberontakan, dan tidak perlu jauh besar, perlu mencari-cari contoh, lihat aja Indonesia bagaimana terjadi saja suatu chaos, keributan di tahun 1998 ya. Gimana kondisi kita sekarang ini? Itu akarnya sampai sekarang, lihat sama antum. Politik kacau, ekonomi kacau, pendidikan kacau. Semua orang pasti mengatakan bahwa sistem pendidikan di zaman Soeharto itu lebih baik dan lebih baik, jauh lebih baik dari sekarang ini. Sekarang ini coba antum lihat, sebentar setiap berganti menteri berubah sistemnya, buku pelajarannya ini itu ya, ribut. Dulu kita sekolah itu, kakak kita kelas 6 ya, itu buku-bukunya bisa dipakai oleh adik-adiknya mungkin kelas 4, kelas 3 tahun lalu. Gak merepotkan beli buku dulu. Dan dulu kita tuh belajar, Masya Allah, tidak banyak pelajaran, tapi Masya Allah, ilmunya berkah. Dulu kita kalau ujian namanya Eptanas, dua Eptanas namanya. Kalau sekarang? Bukan, UN, ujian nasional ya. Dua Eptanas kita. Gak pernah itu dijaga-jaga polisi. Sekarang ini sampai soal aja diantar sama polisi. Ya, belum lagi hal-hal yang lain. Ini efek dari apa? Adalah gara-gara melakukan sebuah tindakan yang frontal terhadap penguasa. Politik, semua orang ngaku sekarang ini. Politik sekarang ini, sistem pemerintahan kita kacau balau, semua orang ngaku seperti itu. Coba bayangin sama antum, dulu kalau pemilu-pemilu tuh gak seribut begini amat. Ya kan? Ini 6 bulan sebelum pemilihan umum, waduh, sudah kacau, mau perang aja. Ya kan? Saling hina, saling maki, dan terusnya. Terus kalau dilihat berapa uang yang dikorbankan, mulai dari anggaran negara yang dikeluarkan, sampai dari setiap caleg yang mengeluarkan uang, dan tim sukses macam berapa itu, miliaran-miliaran, 400 miliar katanya, sekian triliun, KPU berapa sekarang biayanya? Sekian triliun. Sedangkan rakyat marak-marik, pendidikan begitu, guru gajinya demikian, sekolah-sekolah banyak mau amruk. Ini akibat dari apa seperti ini? Maka yakinlah, karena kalau sudah terjadi kekacauan, itu orang-orang yang punya rencana-rencana buruk, itu kesempatan emas bagi mereka untuk muncul, mengaku sebagai pahlawan. Ya, antum lihat tokoh-tokoh reformasi kemana mereka sekarang? Apa harapan mereka reformasi dulu? Ya kan? Maka cukuplah sejarah ini jangan terulang lagi. Malu kita dengan negara-negara tetangga. Ya, kita mayoritas muslim tapi hidupnya begini. Oleh sebab itu, ulama kita sangat keras dan tegas sekali dalam masalah ini. Apa yang terjadi di Syria? Apa yang terjadi di Irak? Apa yang terjadi di Libya? Syria itu, semua ulama ahlus sunnah, tidak ada yang merekomendasi melakukan perbuatan itu. Tidak ada. Kecuali ulama-ulama harakiin hizbiyun itu ya, yang mereka hari ini tenang-tenang aja. Mereka provokasi orang-orang untuk berjihad, mereka enggak, tinggal duduk di rumahnya aja. Maka ikhwan, penting belajar manhaj, penting belajar akidah. Kalau tidak, antum jadi pion-pion penyerbuan, lalu orangnya mendapat keenaan aja. Saya lihat dengkot-dengkotnya teroris, yang ngebom itu siapa? Imam teroris atau murid-muridnya yang baru-baru direkrut? Gak pernah itu imam teroris itu langsung mimpin jihad meledakkan bom, gak mungkin dia. Karena tujuannya bukan itu kan. Kalau mati gimana kesempatannya, gak dapat kedudukan dia kan. Maka disuruh oleh dia anak-anak muda yang bisa dibodohi. Ya, katanya dapat bidadari segala macam itu. Nah, itulah pentingnya kita belajar. Ya. Kalau tidak, kita menjadi apa? Umpan pancing. Ya, tahu enggak umpan pancing itu? Antu dimakan ikan, ikannya diambil orang. Gitu. Ya. Baik. Jadi masalah ini bukan masalah hal-hal yang sepele. Kenapa ulama kita melarang demonstrasi? Karena itu mukaddimah ya ikhwan, mukaddimah. Mukaddimah itu. Itu satu-satu langkah-langkah. Langkah demi selangkah, langkah demi selangkah. Iya. Bukan ada mengatakan, kan damai ustaz apa-apa. Nah, kalau begitu kamu bilang itu minum khamar enggak apa-apa, yang penting enggak mabuk. Kan begitu tuh filsafatnya namanya. Enggak apa-apa ustaz, yang penting enggak bikin anarkis semacam. Yo, kalau begitu berarti kalau mabuk enggak apa-apa, yang penting minum khamar enggak apa-apa, yang penting enggak mabuk. Kan begitu samanya itu. Cobalah antum lihat. Memang pelaku kebatilan itu punya hujah-hujah. Ya, pintar, karena memang setan saling mewahyukan itu, argumentasi itu. Nah, itulah pentingnya ilmu. Ya. Taib. Ini berapa hadis yang disebutkan? Rasulullah SAW bersabda dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, "Alal mar'i muslim as-sam'u wa tha'ah fima ahabba wa kariha." Diwajibkan kepada setiap muslim untuk mendengar dan taat terhadap perkara yang ia suka ataupun dan yang dia tidak suka. Kecuali apabila disuruh untuk hal yang maksiat. Fa in umira bi maksiatin, jika disuruh berbuat maksiat atau perkara yang maksiat, fala sam'a wa ta'ah. Tidak boleh tunduk, tidak perlu taat. Tidak perlu itu. Tidak perlu. Tidak boleh. Ya. Tetapi secara umum ya, enggak ada pemerintah itu yang membuat program namanya pasar zina, enggak ada itu. Semuanya pemerintah itu ingin rakyatnya baik pada asasnya. Cuman ada kelompok-kelompok yang memaksakan untuk dilegalkannya ya, perzinaan, minum keras karena bisnisnya di situ. Nah, itu. Gak ada sebetulnya pemerintah membuat program, ya, membuat undang-undang membolehkan zina itu gak ada. Bahkan manusia yang sehat itu gak ada. Tapi kan negara ini demokrasi, harus apa, bebas berpendapat, mengusulkan segala macamnya. LGBT, nah, kan sebetulnya semua orang itu gak suka, tapi ada kelompok-kelompok yang memaksakan. Nanti diancam, Anda ini tidak, negara Anda tidak memiliki kebebasan. Jadi ini urusan ini bukan urusan dalam negeri saja, ikhwan. Permasalahan itu akan dibawa angkat ke internasional sana, akan ada tekanan-tekanan nanti di internasional. Kalau saya mengatakan PBB itu adalah imperialisme modern itu, apa tidak standar yang diakui standar mereka saja, masalah pendidikan, perdagangan harus lewat mereka semua. Kalau tidak dikucilkan, kan itu undang-undangnya itu. Kemudian ada 5 adikuasa di situ. Ya, 5 apa namanya? Anggota hak veto. Loh, ini kan demokrasi, kok ada anggota hak veto yang seenaknya saja memutuskan, kalau dia enggak suka, ya enggak bisa. Itu saya bertentang demokrasi sebetulnya. Kalau demokrasi itu semua negara punya hak yang sama. Ya, kalau kita bicara nanti semuanya kebablasan, termalas kita. Baik. Ya, maka oleh sebab itu kita tidak berusaha. Maka oleh sebab itu usahakan yang baik itu maksimal. Yang baik itu muncul di mana-mana. Karena akan mempengaruhi. Nah, kalau orang-orang baik ini tidak memunculkan kebaikannya, melihatkan kebaikannya, ya udah. Orang enggak ada yang lihat yang baik, yang salah aja kelihatannya. Sehingga menjadi kudwah lah yang salah itu. Nah, ini kewajiban kita untuk menampilkan yang benar itu di hadapan masyarakat. Biar masyarakat mencontoh, meniru. Karena sifat manusia itu kan meniru, terpengaruh dengan yang lain. Itu kelemahan manusia itu gitu. Kalau dia tidak punya ilmu itu, dia ngikut orang yang kayaknya dianggap modern, itu saja. Itu kelemahan. Kalau masyarakat kita itu banyak yang bodoh, itu diakui lah. Bukan masyarakatnya, kadang-kadang juga yang sudah-sudah bergelar profesor doktor juga kelihatannya ya enggak bisa mikir juga tentang pendapat-pendapat orientalis, konsep-konsep yang diajukan oleh orientalis, konsep-konsep yang diajukan oleh orang liberal, itu diterima aja gitu. Itu kalau sebetulnya LGBT sudah jelas bertentangan dengan moral itu. Kemanusiaan yang adil berhadapnya di mana itu? Itu bukan kemanusiaan, itu kebinatangan itu yang berusaha dijadikan berhadap, enggak mungkin. Maka kita orang-orang kenal ilmu, berusaha mencari kebenaran, jangan pernah puas, jangan pernah malu, jangan pernah gengsi. Sekarang ini yang anehnya apa? Gengsi orang itu canap cingkrang itu pakai jenggot itu, merasa malu dia, aneh kan? Merasa apa? Malu loh. Itu menunjukkan bahwa antum itu enggak itu kerdil jiwanya. Antum itu hak. Kenapa harus merasa di apa namanya? Takut dicemooh, dicecehkan orang. Loh, orang aja pakai celana pendek aja enggak merasa malu keluar kok. Tuh lihat sama antum duitnya 5 miliaran tapi kalau dia jalan ke pasar pakai celana di atas lutut. Gimana itu? Kena duit disimpan, jadi enggak dibelikan kayak celana sama dia. Kok antum malu? Kok antum segar? Kan lucu. Ya kan? Nah, ini yang sekarang ini diupayakan begitu. Jadi media itu membalik fakta itu. Bagaimana supaya orang-orang yang menjalankan ajaran Islam ini menjadi kikuk di hadapan keramaian gitu. Jangan. Itu harus antum buang. Orang-orang kebatilan berani kok menampilkan pendapat-pendapatnya di TV, ngomong karuan gak jelas, ngiro kidul, ngomong dia. Loh, kita kenapa gak berani ngomong? Ngiro kidul kan ngomong. Kalau antum lihat tuh dialog-dialog itu, sekarang ngiro kidul itu. Apalagi yang apa namanya itu, seseorang yang agak gendeng-gendeng, siapa namanya itu ya, lupa saya itu. Yang dulu sempat viral juga dia itu. Gak jelas ngomongnya apa-apa gitu. Kalau diajak dialog itu kan lucu, orang-orang yang jelas pendidikan enggak tahu, pengalamannya entah apa, kontribusinya dalam masyarakat entah apa, lalu diundang. Kan aneh antum. Inilah. Jangan pernah antum segan menyampaikan kebenaran. Ya. Kalau orang-orang yang tahu kebenaran diam, terus kapan kebenaran itu akan diketahui orang? Wajib kita sampaikan. Nah, mengkritik penguasa itu ada dua bentuk. Kalau penguasa salah, kalau penguasa ada aturan-aturan bertentangan dengan ajaran Islam, pertama dikritik dalam bentuk nasihat umum saja. Pemanya adanya tentang ada pemanya terjadi usaha melokalisasi zina pemanya. Jadi antum jangan apa dengan nama-nama yang kan nama itu dirubah ya supaya lebih halus apa namanya? PSK ya. Apa? Apalagi? Lokalisasi apa namanya istilahnya? Ya, dihaluskan namanya. Ya, kalau germu apa namanya? Dihaluskan lagi gitu. Padahal itu pelacur, kalau dulu kan pelacur. Dia disebut namanya sekarang PSK. Orang jadi bingung apa tuh PSK? Sekolah di mana dia itu? Gitu ya. Dan begitu cara-cara ahlul batil. Dia mengelabui istilah. Itu sudah model sejak dari dulu ahlul batil begitu. Atau kalau lihat ahlul kalam, itu dia mengelabui istilah-istilah itu. Selalu menggunakan istilah-istilah yang kelabu. Maka kita katakan itu pelacur itu, bukan PSK, pelacur. Namakan itu. Itu kan nama dengan mendengar saja orang sudah jijik. Gitu loh. Tapi kalau disebut PSK, wah keren namanya. Nah, ya. Oleh sebab itu, ada kritik umum. Bentuknya apa? Bicara tentang haramnya zina, haramnya penghasilan zina, semacam. Bahas itu. Di kajian-kajian tanpa harus menyinggung ini program ini pemerintah agak benar. Nah, enggak perlu gitu-gitu, enggak perlu. Nasihat umum saja. Nasihat umum. Dan tidak perlu menyebut apa namanya identitas. Ya. Tapi ada program begini-begini di sebagian instansi, tak perlu menyebut nama instansi. Ini ada melanggar aturan agama, sudah nasihat secara umum. Itu boleh secara umum. Ya, yang kedua adalah nasihat dalam bentuk yaitu personal, imma kalau bisa berbicara langsung, kalau tidak melalui surat, kalau tidak melalui alat komunikasi, atau melalui orang yang mungkin menyampaikan hal itu kepada apa ini tim apa nama istilah kalau di itu tuh penasehatnya apalagi itu istilahnya. Ya. Dewan pertimbangan apa? Macam-macam istilahnya sekarang. Dulu-dulu kan nama-namanya sekarang keren-keren, jadi saya enggak hafal istilah-istilah seperti itu. Jadi disebut dewan pertimbangan, dewan ini semacam itu diberikan masuk ke situ. Atau kepada hal-hal yang berwenang. Ya, yang berwenang. Kita tahu sampaikan hal itu. Ya kalau sudah tak tahu, ya itu nasihat umum tadi kita sampaikan. Ditegur secara umum saja. Tanpa perlu menyebut pelaku identitas. Identitas pelaku. Terakhir ya, doakan. Itu senjata yang paling ampuh. Itu saja. Baik. Dari Ubadah bin Samit, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Isma wa ati', dengar dan taatilah fi usrika, dalam keadaan sulit, wa yusrika atau dalam keadaan lapang." Wa mansyatika dalam keadaan enjoy, senang. Wa makrahika atau keadaan yang tidak disukai. Wa athatin alaika. Wa athatin alaika itu maksudnya adalah penguasa yang makan harta negara. Wa athatin alaika. Penguasa yang mencuri harta negara. Terjadi penguasa pembangunan jalan lobang-lobang. Lobang juga banyak yang jalan-jalan. Kemudian sekolah ambruk. Jembatan ambruk, baru dibangun sudah ambruk. Kan banyak kejadian-kejadiannya kan? Berbagai peristiwa. Ya. Janji jaminan begini, jaminan begitu. Nyatanya tidak terbukti, terlaksana. Ya. Uang negara dihambur-hamburkan oleh dia. Kebutuhan kelompoknya, kebutuhan partainya. Itu asaratin alim. Dia makan harta negara itu. Tapi masyarakatnya dibiarkan, tidak diperhatikan. Kalaupun diperhatikan, nomor duanya. Tapi kita tetap, kata Rasulullah SAW, jika terjadi itu, wa in akalu malak, bahkan kalau dia juga memakan hartamu, wadarabu dharak, bahkan sampai memukul punggungmu. Sampai demikian kita wajib sabar. Kenapa Ustaz? Kita kan boleh membela. Soal membela, jika kita di rumah kita berani mati, enggak masalah. Ya, tapi menggerakkan, ingin melakukan tindakan, ya, karena seseorang itu kalau menjaga dirinya boleh saja. Tapi kalau dia bersabar tidak bermasalah. Karena memang dalam hadis, ya, satu Amar Ma'ruf Nahi Munkar itu, kamal tulak in hakim jair, boleh berani menyampaikan kebenaran di hadap penguasa. Tapi bukan di belakangnya, ceramah di masjid, nulis di koran, itu belakangnya namanya. Yang maksud memang di hadapan dia. Datang ke dia, nasihatin macam. Tapi walaupun bagaimanapun kejinya si penguasa, Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh teladan kepada kita tentang bagaimana Allah memerintahkan Nabi Musa ketika mau menasihati Fir'aun dan Harun. Apa kata Allah? Faqula lahu qaulan layyinan. Tetap digunakan bahasa-bahasa yang sopan, bahasa yang baik. Tetap itu. Supaya tidak terjadi efek-efek buruk. Pertama, dia akan mengatakan, "Oh, ulama ini pada enggak benar mulutnya." Nah, itu nanti. Dia akan propagasi masyarakat untuk menjadi ulama. Bila ulama mengeluarkan mulut-mulut yang tidak baik pada penguasa. Ya. Lalu terjadinya pembekotan-pembekotan terhadap dakwah. Makanya Islam itu sebetulnya bukan ingin membiarkan kemungkaran itu ada, tidak. Kalau bisa menupas kemungkaran itu ya bagus. Tapi dengan syarat tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih fatal. Nah, itu. Jadi Islam itu menghindari kemungkaran yang lebih fatal, maka lebih baik sabar dalam kemungkaran yang ini. Apa kemungkaran yang fatal? Yaitu hancurnya dakwah, hancurnya negara. Bukan berarti Islam memperapresiasi perbuatan kezalim penguasa, tidak. Karena banyak ayat dan hadis yang lain juga ancam bagi orang-orang yang zalim. Bahkan dalam sebuah hadis, bahwa penguasa yang tidak sungguh-sungguh dalam memberikan kebaikan untuk rakyatnya tidak akan masuk surga bersama rakyatnya, kata Rasulullah SAW. Jadi bukan berarti itu rekomendasi penguasa, tidak. Tapi Islam demi menimbang apa bahaya mafsada yang lebih fatal, yang lebih berat itu. Bukan karena apresiasi membolehkan konsilium di penguasa, tidak. Ini perintah ini kepada rakyat. Bukan untuk sebagai alasan penguasa untuk membuat kezaliman, hadis-hadis ini bukan, ya. Ketika penguasa dengar kita jelaskan ini, senang dia, wah ya, gak apa-apa saya buat zalim. Bukan. Itu bukan berarti membuka jalan untuk penguasa buat zalim, tidak. Ini adalah perintah kepada rakyat jika terjadi kezaliman dari penguasa. Tapi jika penguasa tadi kezalimin, banyak sekali ancaman-ancaman dari Allah dan Rasulnya terhadap orang buat zalim itu. Makanya ketika Rasulullah SAW mengirim Mu'az bin Jabal untuk memungut zakat atau mendakwah di Yaman, di akhir hadis disebutkan, wa iyyaka da'watul mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Mu'az, hati-hati engkau, ya, takutlah terhadap doanya orang yang dizalimi, enggak ada halangannya untuk dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama menyebutkan sekalipun yang dizalimi itu orang kafir, maka kadang-kadang penguasa yang zalim tidak dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu jalan yang baik dalam kekuasaannya, kadang-kadang mungkin didengar oleh doa orang yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manhaj Ahlussunnah wal Jamaah tidak membolehkan mendoakan keburukan untuk penguasa. Tetap mendoakan kebaikan. Ya. Baik. Ini masalahnya agak sensitif, ya kan, apalagi dekat-dekat pemilu, ya. Nanti kita dibilang sama orang, kita ini partai mana lagi ini, kan? Kita akan bicara secara ilmu, secara akidah, tuntunan agama kita. pahit atau manis wajib kita sampaikan. Bagi orang-orang sebagian pahit ini, karena dia merasakan terzolimi, melihat banyak kezoliman. Ketika kita bicarakan ini, kita itu dibenci sama dia ini. Oh, ini orang enggak mengerti keadaan, malah nyuruh-nyuruh orang taat penguasa, gitu kan? Tapi yang namanya yang kebenaran, yang adil itu adalah walaupun itu adalah apa namanya itu? Yang hak itu walaupun untuk kita atau atas kita wajib kita sampaikan. Enggak yang enak-enak aja yang memenangkan kita lalu kita sampaikan. Lalu yang memperbaiki kondisi kita enggak kita sampaikan. Nah, ini menohok kita, enggak? Kita harus bicara sendiri. Perintah Allah harus kita sampaikan. Walaupun kita melanggar, wajib kita sampaikan pada diri kita sendiri. Yang kebenaran enggak boleh kita sembunyikan. Ya. Saudara kita yang salah tetap disalahkan. Tetap dinasehatin. Karena bukan dia saja yang akan menemukan efeknya. Kita satu sebangsa dan senegara ini akan menemukan efek nanti kalau dia itu melakukan sesuatu yang akan menyebabkan hancurnya bangsa ini. Efeknya bukan dia saja. Semua kita akan menanggung akibatnya. Maka itulah wajib kita sampai saling memberi nasihat. Baik. Dari Auf bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, khiyaru amyatikum alladhi yang tuhibbuna wa yuhibbunakum. Pemerintah, pemimpin yang terbaik, ya, pemimpin kalian yang baik itu kata Rasulullah SAW adalah pemimpin pilihan adalah yang kalian mencintai mereka, mereka pun mencintai kalian. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Kalian mendoakan mereka, mereka pun mendoakan kalian. Wa syirari ummatikum, pemimpin kalian yang paling bejat itu apa? Alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum. Kalian benci mereka, mereka juga benci kepada kalian. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Kalian melaknat mereka, mereka juga melaknat kalian. Qulna. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, afala nunabidhuhum inda dhalik?" Apakah kita tidak perlu membunuh dia, menghabisi dia, mengkudeta dia ketika di kondisi seperti itu? Yang mana nih ditanyakan? Yang pertama, yang kedua tuh? Yang kedua, yang pertama pasti semua enggak akan ada orang protes, ya kan? Ini yang masalahnya nih, pemimpin yang buruk, yang bejat itu kata Rasul apa? Kalian benci sama mereka, mereka benci sama kalian. Kalian memaki mereka, mereka memaki kalian. Lalu sahabat tanya ini, kalau kondisi ini kan buruk tuh. Ya Rasulullah, boleh enggak kita lawan dengan senjata? Apa jawab Rasulullah SAW? Qala la. Tegas. Tidak boleh. Ma aqama fikumus shalah. Selama masih ditegakkan di tengah kalian salat. Kalau kalian masih dibolehkan salat dalam riwayat lain, ma sallau, selama mereka juga masih salat. Tidak boleh. Bayangkan itu. Tiga sekali itu. Wah, ini bagi orang-orang yang punya misi ini, wah ini hadis dhaif enggak benar gitu kan. Oh, itu ada takwilnya itu gitu. Kadang-kadang mereka mengatakan, itu kan wajib taat kepada pemimpin yang soleh. Ini pemimpin kita kan enggak adil, enggak soleh. Loh, pemimpin yang soleh itu enggak perlu disuruh taat, orang taat, bos. Kan perintah ini karena pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang tidak soleh. Makanya datang perintah. Kalau pemerintah soleh pemimpin, kalau Anda mereka mempermantakan, itu Anda kebangatan banget namanya itu. Ya kan? Karena akan terjadi pelanggaran itulah maka ditegaskan oleh ajaran agama kita. Karena orang-orang yang hobi apa namanya ini euforia dengan gerakan-gerakan ya itu, dia mengatakan itu semua hadis-hadis nyuruh taat kepada pemerintah itu maksudnya pemerintah yang adil, yang soleh. Loh, kondisi yang disebutkan soleh ini pemerintah yang soleh atau yang kan disebutkan tadi pemerintah yang sangat bejat itu. Dia benci kalian, kalian benci mereka. Saling memaki malah. Tapi tetap tidak boleh melakukan menupas dengan cara kekuatan. Tak boleh. Baik. Perkataan ini diulang oleh Rasulullah SAW dua kali. La ma'aqama fikumus shalah, la ma'aqama fikumus shalah. Jangan, selama di tengah-tengah kalian masih dibolehkan sholat, selama di tengah kalian masih ditegakkan sholat. Ala man waliya alaihi walin. Ketahuilah, barang siapa yang punya pemimpin, fara'au ya'ti syai'an min maksiatillah, lalu dia melihat pemimpin itu melakukan maksiat kepada Allah, fal yaqra ma ya'ti min maksiatillah, hendaklah dia benci perbuatan yang dia lakukan itu. Bukan membenci dia, benci perbuatannya dia. Hendaklah dia benci perbuatan dia yang dia berbuat maksiat itu. Nah. Wala yansi'anna yadan min ta'ah. Ini kuncinya ini. Jangan sampai dia mencabut tangan ketaatannya. Arti maksudnya jangan sampai melakukan kudeta atau upaya-upaya untuk makar. Enggak boleh. Ini tegas wala yansi'anna. Itu ada nun taukid di ujungnya yang dalam bahasa Arab pengerti itu. Itu berarti larangan sangat tegas sekali wala yansi'anna. Jangan sama-sama sekali kalian meninggalkan ketaatan kepada dia. Baik. Dalam hadis bin Abi Dzar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna khali awsani an asma' wa ati' wa in kana 'abdan habasyan mujadal atraf." Sesungguhnya sahabatku Rasulullah SAW, maksudnya ini Sayyidina Khalili, kekasihku ya Rasulullah, mewasiatkan kepadaku untuk tetap taat dan patuh sekalipun yang jadi pemimpin itu adalah budak dari Habsyah, mujada al-atraf, cacat anggota tubuhnya. Syarat jadi pemimpin itu diantaranya apa? Kalau di dalam Islam pemimpin yang umum secara mutlak syaratnya antaranya adalah harus dari bangsa Quraisy. Terus apa lagi? Harus salimul ahwas, selamat anggota badannya, sehat. Ya. Di sini kemudian syarat lagi merdeka, enggak boleh budak jadi pemimpin tuh, enggak boleh. Ya. Tiga syarat di sini enggak ada. Dia sebut di sini abdan, berarti enggak merdeka dia, budak. Habasi, bukan dari Quraisy. Mujadal atraf, berarti dia cacat. Sedangkan syaratnya tadi harus terpenuhi di antara syaratnya itu muslim dan seterusnya. Ya. Kalau dia sudah berkuasa dan tidak terpenuhi syarat ini, itu wajib taat. Maka disebutkan Rasulullah SAW, walaupun dia hamba sahaya dari Habsyah. Habsyah itu kan memang dari segi apa namanya fisik mereka itu kan bukan apa namanya lebih apa namanya itu ya hitam, tidak seperti bangsa lain yang gitu. Tapi bukan itu kehinaan, itu sudah disebutkan Allah, karena keiman kemuliaan itu bukan berdasarkan bentuk fisik tapi ketakwaan kepada Allah. Tapi itu jenis yang Allah ciptakan di antara makhluknya begitu. Itu faktanya dalam bentuknya begitu. Nah, walaupun bentuknya itu orang Habsyah, tidak dari Quraisy, dan dia adalah hamba saya, kemudian juga memiliki kekurangan dalam anggota badannya atau fisiknya gitu, itu wajib ditaati. Bayangkan itu. Padahal kalau amakala sebab itu perlu dibedakan antara syurutul ikhtiar hal ikhtiror, harus dibedakan. Ketika kalau memilih, umpamanya anggota halu anggota DPR atau DPR mau memilih pemimpin, dia harus mencari calon pemimpin yang benar-benar maksimal dalam syaratnya, itu pasti. Itu dalam memimpin. Tapi kalau sudah memimpin dia, apakah dengan melalui kekuasaan, kekuatan tentara atau apa, dan dia itu memiliki kekurangan-kekurangan, syaratnya enggak lengkap sebagai seorang pemimpin, itu wajib ditaati seperti tadi. Soal hamba sahaya. Maka dibedakan kondisi ketika sudah berkuasa dengan kondisi sebelum berkuasa. Kalau dalam ikhtiar, proses memilih itu harus dilengkapi syarat-syaratnya atau maksimalnya gitu. Tapi kalau hal itirar, itirar itu hal darurat, hal yang sudah dia memegang kekuasaan orang seperti ini, enggak boleh diturunkan, enggak boleh dikudeta. Itu harus dibedakan itu. Gerakan khilafah sekarang itu memandang Saudi Arabia itu tidak, menurut mereka itu tidak apa namanya, tidak Islami. Alasannya apa katanya? Karena pemimpinnya tidak dari Quraisy. Kemudian juga apa? Karena sistem kerajaan. Antum tahu ya gerakan khilafah. Padahal pemimpin dia sendiri yang sekarang hidup di Australia kalau enggak salah, apakah dari Quraisy dia? Mereka itu hanya, kadang-kadang kita tuh enggak habis pikir gitu kan. Kok bisa-bisanya apa namanya? Mau terhipnotis dengan pemahaman seperti itu gitu. Karena sudah berkali-kali saya bantah tentang konsep-konsep khilafah itu, sudah berkali saya bantah itu. Idealnya memang kaum muslimin itu di bawah pemimpin yang satu, itu idealnya. Tapi para ulama menjelaskan jika wilayah Islam sudah terlalu luas, kemudian wilayah itu telah punya pemimpin sendiri tanpa ada hubungan dengan kekuasaan pertama, itu tidak bermasalah, seperti pendapatnya Imam Al-Juwayni dalam beberapa pendapat. Karena saya mengajar materi kuliah yaitu tentang hadis-hadis ini dan juga mengajar tentang poin ini, itu tentang taat kepada penguasa, saya apa namanya, syiasat syariah tentang khilafah. Karena Rasulullah SAW sudah mengatakan khilafah nubuwah itu salah sunnah sana, hanya selama 30 tahun itu sudah berakhir dengan diserahkannya oleh Hasan kepada Muawiyah kekuasaan itu. Kemudian Muawiyah itu bentuk kepemimpinannya adalah muluk, itu kerajaan. Makanya disebutkan oleh para ulama kita adalah awal muluk Islam, buah muluk yang paling adil adalah Muawiyah. Kemudian berkembang di masa ulama-ulama yang jauh tinggi ilmunya, terjadi dua kekuasaan di saat akhir masa kekuasaan Bani Umayyah dan awal kekuasaan Bani Abbasiyah. Di Bani Umayyah ada kekuasaan di Andalus. Abdurrahman Dakhil lari ke sana membuat kerajaan khilafah di situ. Kemudian di Baghdad juga ada khilafah. Enggak pernah ulama saat itu mengatakan harus bersatu. Padahal ilmu mereka dan wilayahnya belum seluas sekarang Islam itu. Maka ya ikhwan, intinya memang perlu banyak membaca dan belajar. Itu saja intinya. Kalau kita hanya mendengar doktrin-doktrin, wah itu. Makanya kadang-kadang saya tawarkan saja, nggak perlu muluk-muluk sekarang. Kalau seandainya Bapak Jokowi itu, ya apa istilahnya itu, legowo aja dia, udah bentuk khilafah. Siapa yang menjadi khilafah sekarang? Siapa yang menjadi khilafah? Dari Muhammadiyah orang yang nggak setuju, dari NU orang Muhammadiyah nggak setuju. Taruh sekarang begitu. Kan lucu aja itu. Karena Rasulullah sudah menyebutkan satakunul khulafa fataktsur, akan banyak kekuasaan pemerintahan nanti, kata Rasulullah. Maka oleh sebab itu setiap kita wajib taat kepada pemimpin kita. Kita enggak wajib taat kepada pemimpin Malaysia karena itu bukan pemimpin kita. Pembahasan ini sebenarnya panjang dan berliku ya, cuman saya bahas topik-topik yang penting sedikit saja. Biar antum tidak terprovokasi juga oleh konsep-konsep khilafah begitu. Lalu konsep khilafah yang selalu mereka dengar apa? Khilafah Utsmaniyah. Khilafah Utsmaniyah itu bukan khilafah. Karena yang berkuasa juga tidak Quraisy itu. Kerajaan juga itu. Dan itu juga tidak menguasai seluruh wilayah Islam saat itu. Apalagi kalau lihat akidahnya. Khilafah Utsmaniyah itu sufi. Banyak sekali kesyirikan-kesyirikan. Yang pergi ke Istanbul lihat saja masjid-masjid besar di sana, itu dalam masjid itu banyak kuburan. Kesyirikan merajalela. Nah, oleh sebab itu ikhwan, kita harus banyak belajar. Ya. Jangan nimba ilmu lewat media sosial. Apalagi pidato kajian-kajian yang dipotong-potong. Ilmu itu harus muassas, punya taksil yang jelas. Ya. Kalau antum sekali-kali tidak punya waktu, ya, bukan tidak punya, mestinya harus disisakan waktu untuk ilmu agama itu. Maka saya katakan, di akhir-akhir zamannya kan banyak pemikiran, pendapat-pendapat, otak-atik ayat, otak-atik hadis, banyaklah. Ya. Kan banyak juga ustaz-ustaz yang dulu di atas manhaj salaf sekarang mulai melenceng sedikit-sedikit. Antum lihat, bahkan ada yang memang sudah melenceng sekali. Kenapa itu? Itulah pentingnya kita selalu belajar, selalu bertanya kepada ulama. Ya. Kalau tidak, kita terombang-ambing dengan baca-baca pemikiran-pemikiran yang ada. Baik. Kemudian berkata mu'alif, wattiba salafus saleh, demikian salafus saleh. Ini sudah kita mulai sebelumnya tentang sahabat ya. Dalam-dalam kita banyak kita sebut sahabat. Mengikuti salafus. Siapa yang dimaksud salafus saleh? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan salafus saleh itu adalah sahabat. Ada yang mengatakan salafus saleh itu adalah tabi'in, sahabat dan tabi'in. Ada yang mengatakan sahabat tabi'in atba' tabi'in. Sebagian merajikan adalah sahabat. Berhujjah dengan hadis yang tadi kita sebutkan, hadis iftiraqul ummah, akan terpecah belah umatku 73 golongan, kemudian menyebutkan golongan selamat adalah orang mengikuti sunnah Rasulullah dan dengan pemahaman sahabat. Hadis Ibad bin Syariah juga begitu. Itu mengatakan, kalian siapa kalian yang hidup nanti akan melihat pecah belah banyak, maka ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa' ar-rasyidin. Maka ada merajikan salaf itu adalah sahabat berdasarkan hadis tadi. Adapun tabi'in dinamakan pengikut salaf yang terbaik. Atba' tabi'in pengikut salaf yang terbaik. Tetapi ada ulama lain mengatakan yang dimaksud salaf itu adalah tiga generasi, sahabat, tabi'in, atba' tabi'in. Berdasarkan hadis mana? Hadis yang kita sebutkan tadi, khairun nasi atau khairu ummati, khairu ummati, sebaik-baik umatku atau sebaik manusia adalah qarni, masaku, generasiku, yaitu sahabat yang hidup di masa Rasulullah SAW. Sumaladina nom, kemudian generasi berikutnya itu at-tabi'un, kemudian sumaladina nom, kemudian asba pengikut tabi'in. Dia mengambil ini hadis ini bahwa salafus saleh itulah mereka. Salafus saleh memiliki pengertian khusus dan umum. Yang khusus dua pengertian tadi, ada yang mengatakan sahabat, ada sahabat tabi'in atba' tabi'in. Yang umum adalah setiap ulama-ulama yang telah mendahului kita yang mengikuti sahabat. Dikatakan salafus saleh. Imam Syafi'i, Imam Ahmad salafun as-saleh. Gitu. Imam Malik salafun as-saleh. Baik. Kenapa harus mengikuti mereka? Tadi kita sebutkan alasan-alasannya bahwa memahami Al-Qur'an Sunnah harus menurut konsep pemahaman para sahabat dan salafus saleh. Karena setiap aliran, setiap kelompok akan mengatakan hujah kami Al-Quran dan Sunnah. Tetapi tidak merujuk kepada pemahaman salafus saleh. Tapi menurut pemahaman kelompok masing-masing. Oleh sebab berkatalah Imam Malik, La yuslihu akhirah hadhil ummah illa bima salah bihi awwaluha. Tidak akan menjadi baik generasi terakhir umat ini, kecuali apa yang telah membuat baik generasi sebelumnya. Ini generasi awal dari umat ini. Itu wajib kita ikuti salafus saleh. Dan dalil perkataan ulama banyak sekali dalam ini, karena waktu batas kita. Itu di antara perkataan dalil-dalil ayat Al-Qur'an tadi sudah disebutkan. Semua dalil yang tadi menyebutkan wajibnya kita berjalan di atas manhaj sahabat itu dalil tentang wajib mengikuti manhaj salafus saleh. Maka kita tidak ulang lagi dengan waktu ya. Di antara tadi kita sebutkan surat Taubah ayat 100. Sabiqun al-awwalu minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabi'uuhum bi ihsanin radiyallahu anhu wa radu anhu wa'ada lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalida fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Generasi pertama dari kaum muhajirin dan ansar dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik, Allah reda kepada mereka dan mereka reda kepada Allah. Allah menyediakan untuk mereka surga yang mengalir dalam sungai-sungai khalida fiha abada, mereka kekal selama-lamanya dalam surga itu. Dzalikal fawzul 'adzim, itulah keuntungannya yang sangat besar. Maka di sini Allah katakan, Allah sudah mentazkiyah mengatakan muhajirin dan ansar itu generasi pertama umat ini, kemudian orang yang mau mengikuti mereka mulai tabaum bi ihsanin, inilah mereka yang akan dapat keridhaan Allah, dijanjikan masuk surga, kekal dalam selama-lamanya dan mendapat keberuntungan yang besar. Masalah hadis sudah sering kita sebutkan tadi, di antara hadis tadi ma'ana alaihi washabi, hadis Irbad bin Saria, khairun nasi qarni, itu sudah berlalu kita sebutkan. Baik. Waktifa atharihim, mengikuti jejak mereka. Wal istighfar lahum, dan mohon ampun untuk mereka. Ini sudah kita bahas tadi dalam firman Allah dalam surat Al-Hasyr, ya. Ayat 8 sampai 10 itu orang mengisahkan tentang tingkatan orang beriman. Pertama orang Muhajirin, kemudian Ansar, kemudian orang setelah mereka. Seakan-akan ini tafsiran bagi ayat yang di surat At-Taubah ayat 100 tadi. Allah sebutkan dalam firman-Nya surah Al-Hasyr itu, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhrijuu min diyarihim wa amwalihim yabtaghuuna fadlan min Allahi wa ridwana. Orang-orang miskin di kalangan Muhajirin yang mereka diusir dari kampung mereka, negeri mereka, dari kampung halaman mereka, dan juga dari harta mereka. Kan itu kaum Muhajirin diusir, ya, lari meninggalkan harta, tanahnya, rumahnya. Mereka meninggalkan itu yabtaghuuna fadlan min Allah, demi mencari karunia Allah. Waridwana, dan mengejar keridhaan Allah SWT. Mereka lari dengan iman mereka dan akidah mereka. Wa yansuruna Allah wa rasulah, demi apa juga? Demi menolong Allah dan Rasul dan Rasulnya. Coba lihat ini keutamaan Muhajirin itu. Ulaika humus shodiqun, ditazkiyalah. Itulah mereka orang-orang yang benar-benar beriman. Ulaika humus shodiqun. Maka ulama mengatakan tidak ada seorang pun di kalangan Muhajirin itu yang munafik, enggak ada. Yang Muhajir maksud di sini adalah sebelum Fathu Makkah. Kenapa tidak ada munafik? Karena Islam saat itu lemah. Untuk apa orang ngaku-ngaku Islam? Islam sedang tertindas. Hanya kayak munafik itu akan muncul kalau Islam kuat. Maka dia terpaksa pura-pura muslim. Ayat berikut tentang Muhajirin, tentang Ansar. Walladzina tabawwadar wal imana min qablihim. Orang-orang yang telah memiliki kampung, yang menerima, ya. Tabawwadar, yang memiliki kampung dan juga iman. Min qablihim, dari sebelum mereka. Yuhibbuna man hajar ilaihim, mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Ini kaum Muhajirin menerima kaum Ansar dengan senang hati. Ya. Walajina fi sudurihim haja, tidak ada sedikit pun dalam hati mereka ini rasa kesal. Mimma utu, dari apa yang diberikan kepada mereka. Wa ithiruna ala anfusihim, bahkan mereka lebih mengutamakan saudara mereka yang hijrah itu daripada diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasa, walaupun mereka sendiri dalam keadaan susah. Walaupun mereka sendiri dalam kesusah, namun mereka memperhatikan saudara-saudara mereka yang datang hijrah dari Mekah. Coba bayangkan itu, sampai sebagian dalam riwayat antara mereka yang punya istri lebih dari 4, itu ada yang menawarkan, pilih dari istriku yang kamu sukai, aku akan ceraikan, dinikahin. Dibantu dengan segala daya upaya. Maka disebutlah Ansar. Benar-benar yang punya pemanya kepelengan 2, 1 dibagi 2. Atau punya 2 dikasih 1, begitulah. Ya. Nah, itu kaum Muhajirin. Walaupun mereka sendiri butuh, fa ulaika humul muflihun, itulah mereka orang-orang yang beruntung. Ya, ini tazkiyah dari Allah. Kemudian orang setelah mereka, gimana? Walladzina ja'u ba'dihim yaqulun. Nah, orang-orang generasi setelah orang beriman setelah mereka itu, mereka berkata, "Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wali ikhwanina sabaquna bil iman, dan untuk saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam beriman." Tentu yang utama siapa mereka? Muhajirin dan Ansar dan generasi Islam berikutnya. Wala taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu. Jangan engkau jadikan dalam hati ini dasa dongkol kepada orang-orang beriman. Ini cek iman kita. Kalau ada dongkol kepada orang beriman, bagi orang-orang yang menjalankan sunnah, ya. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, engkau benar-benar yang maha santun lagi maha penyayang. Wa tarkul jidal wa tarkul mira' wal jidal fid din, meninggalkan berdebat dan berbantah-bantahan dalam agama itu tidak boleh. Kalau hanya sekedar membantah-membantah untuk menolak kebenaran, tidak boleh. Namun dibolehkan, dikecualikan kalau berbantah dengan tujuan menyampaikan kebenaran dengan dalil-dalil, tapi dengan cara baik. Wajadil billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanah. Wajadil billati hiya ahsan. Metode dakwah itu ada tiga. Apa yang pertama? Bil hikmah. Bil hikmah dikatakan oleh ulama adalah menyampaikan ilmu, yaitu orang-orang yang tidak punya ilmu, ya, maka diberikan ilmu kepada hikmah. Wa mu'izatil hasanah, yaitu memberi peringatan yang baik. Para ulama mengatakan ini adalah orang-orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Perlu diberi ketakutan kepada api neraka. Mu'izah. Mu'izah itu adalah besar kemarahan Allah, besar azab Allah bagi orang tidak mengamalkan ilmu. Ini sebutkan para ulama. Itu para orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Wajadil billati hiya ahsan, atau ashabus syahawat. Yang kedua ini ashabus syahawat. Yang pertama orang-orang yang jauh dari ilmu, yang kedua ashabus syahawat, yang ketiga ashabus syubhat. Wajadilhum billati hiya ahsan, orang yang punya syubhat. Nah, ini harus didebat dengan cara yang baik. Bagaimana cara yang baik jalati ahsan itu? Bukan setiap orang harus dibantah, bukan setiap orang harus debat. Harus dipertimbangkan masalahnya. Dilihat orang di debat ini mau kebenaran atau mau ketenaran, harus bedakan itu. Karena ada orang debat-debat dia yang cari ketenaran, bukan kebenaran. Kalau dia tujuannya memang berdiskusi, ingin dialog benar, mencari tahu yang benar, enggak apa-apa. Karena hal ini juga pernah dilakukan oleh Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Berdialog itu. Tapi kalau setiap kali berdialog, hobinya berdialog, itu enggak, bukan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Apalagi menantang-nantang, ayo debat yuk, ayo debat yuk. Ini kadang-kadang baru hadir majlis dua kali, tiga kali, di media sosial tuh kayaknya sudah ustaz besar dia. Oh, ngomongnya kayak apa gitu ya, dalil urut keluar seenaknya gitu. Enggak begitu. Karena untuk berjidal itu banyak syaratnya. Di antaranya adalah niat dulu. Yang kedua bukan ilmu, ilmu juga. Yang kedua, yang ketiga adalah yaitu mengerti cara bagaimana menyampaikan dalil dengan sangat ringkas dan padat. Bukan sekedar berilmu saja, tapi memberikan ilmunya itu simpel. Karena dalam perdebatan itu tak mungkin waktunya panjang pendek. Tapi hujah yang dikemukakan itu langsung mematikan hujah lawan. Bukan sembarangan. Maka Syekh Al-Samtimi menjelaskan debat-debat itu. Namun Syekh Al-Samtimi ada mengecualikan, kata beliau, kalau memang ada pelaku bid'ah, ngetol-ngetol, debat-debat sana, boleh satu kali dilawan debat untuk membuat dia menelanjangi kebodohan dia. Ya, namun itu bukan sifatnya umum. Maka jauhi berdebat. Ahli bid'ah itu gak perlu debat. Kalau udah jelas bagaimana dia orangnya begini, gak perlu debat gitu. Kecuali memang dia itu adalah orang-orang yang belum tahu tentang dalil, apa dijelaskan. Di sini ada berayat, ya, yaitu dari antara usul Ahlussunnah Jamaah adalah meninggalkan berdebat dan berjidal yang menyebabkan ditolaknya kebenaran. Ya, pemahaman hadis Ahlussunnah Jamaah adalah istislam linusus kitab as-sunnah, bukan mendebat-debat sunnah, mendebat-debat Al-Quran, tapi menerima Al-Quran sunnah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yasta'jilu bihal ladina la yu'minuna biha. Orang-orang yang tidak beriman dengannya itu bersegera, ya. Walladina amanu musyfiquna minha. Jadi kalau orang yang tidak beriman dengan ayat Allah itu langsung dibantah saja oleh dia. Wah, ini enggak benar. Tapi orang beriman musyfiquna minha. Mereka itu benar-benar tersentuh hatinya. Wa ya'lamuna anna halaq. Orang beriman tahu bahwa itu ada kebenaran dari Allah. Ala innal ladzina yumaruna fi saati la fi dhalalin ba'id. Ketahuilah orang-orang yang membantah-bantah tentang perkara hari kiamat sungguh berada dalam kesesatan yang sangat jauh. Enggak percaya di hari kiamat. Mana mungkin ini debat-debat gitu ya. Baik, dalam firman Allah yang lain, wajadalu bil batil liyudhidu bil haq. Mereka membantahnya dengan cara batil untuk meruntuhkan, melawan, menentang kebenaran. Karena itu sifat-sifatnya orang-orang yang menentang kebenaran, suka debat-debat doang. Maka antum lihat ya, kalau diskusi-diskusi yang ditayangkan di media-media, lihat aja. Pokoknya dibantah, enggak jelas apa hujan bantahan itu. Kok semua ditanggapi sama dia. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid." Di antara manusia yang hobinya ada berbantah-bantah tentang Allah tanpa ilmu, lalu mengikuti setiap setan yang menariknya. Setan yang ingkar, jadi setan dia. Maka berdebat tanpa ilmu termasuk ini hal yang diharamkan. Dari Abi Umama bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi." Tidaklah sesat sekelompok orang, sekelompok kaum setelah mendapat petunjuk yang mereka berada di atasnya, illa utul jadala, kecuali setelah mereka berdebat. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala, waqalu alihatuna khairun amhu. Ini lalu Rasulullah membaca firman Allah ini, orang-orang musyrik mengatakan, apakah Tuhan kami lebih baik atau dia? Ma darabu lakal illa jadala, kata Allah, itu mereka tidaklah membantahmu kecuali untuk sekedar membantah saja. Pokoknya dia bantah. Ya. Baluhum qaumun khasimun, mereka itu orang-orang yang suka ingin ribut. Ya. Adapun jidal dengan cara baik itu diperintahkan Allah, wajadil billati hi ahsan, debat dengan cara yang baik. Bagaimana cara yang baik? Ya, berdebat itu harus lihat suasananya. Berdebat di depan orang awam enggak penting, enggak tahu tentang bagaimana dalam mengambil dalil sehingga malah masuk syubhat kepada mereka. Ya. Kalau dulu ulama-ulama dulu berdebat itu yang hadir itu hakim atau penguasa. Seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i, ya, beberapa ulama-ulama lain, Abdul Aziz Al-Kinani, ya, dihadiri oleh pejabat dan diputuskan siapa yang kalah gitu, atau didengarkan hujah masing-masing. Abdul Aziz Kenani itu ada satu kali waktu ketika berdebat, ya, karena Abdul Aziz Kenani itu tidak tampan orangnya. Itu Amr bin Ubaid, ya, Amr bin Ubaid kalau enggak salah tokoh Mu'tazilah, berdebat di depan Ma'mun, itu ejek oleh dia, ya. Orang yang begini engkau bawa untuk berdebat, maksudnya menjelekkan rupanya ini. Lalu Abdul Aziz Kenani berkata kepada Ma'mun, "Menurut engkau bagaimana kalau ada orang mengatakan berapa jeleknya istana raja ini, itu yang dikatakan yang dihina itu istanakah atau yang membangunnya?" Pintar dia debat, ya, ngelitik itu. Ya, kamu mencaci saya, menghina saya dengan postur tubuh saya, berarti kamu menghina Allah yang menciptakan saya, kan Allah, bukan saya yang ciptain. Nah itu maksudnya. Nah, itu sudah kena mentalnya itu. Orang ini enggak benar, hakikatnya menghina Allah, bukan menghina saya. Debat-debat ulama kalau antum baca luar biasa, ya. Yang terkenal adalah satu debat Syekh Albani, ya. Debat yang terpendek di dunia katanya, kan. Kan ada orang ngaku tahu yang gaib. Seorang salah satu tokoh sufi kalau enggak salah. Jadi dia datang ketemu Syekh Albani, terus dia nantang Syekh Albani debat. Lalu dia tanya Syekh Albani, "Taik, tentang apa kamu mau berdebat dengan saya?" "Loh, kamu kan tahu yang gaib, kenapa nanya saya lagi?" Selesai debatnya udah. Kan dia ngaku perkara yang gaib, dia tahu, kan. Ah, datang sama Syekh Albani dia, debat, mau debat ini. Ya, Syekh Albani nunggu, kan. Ya. Lalu dia tanya Syekh Albani, "Kamu mau debat saya tentang masalah apa?" "Loh, kamu kan tahu yang gaib, ngapain nanya saya?" Udah selesai debatnya udah. Dan Al-Quran kan banyak contoh-contoh debat. Seperti Nabi Ibrahim berdebat dengan Namrud. Ya. Alam tara alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu al-mulka idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit. Qala ana uhyi wa umiit. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bi syafi min al-masyriqi fa'ti bihi min al-maghrib. Fa buita alladhi kafar. Tidak akan kau lihat mana seorang mendebat Ibrahim. Ya, Ibrahim mengatakan Rabbku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Kata Namrud, "Saya bisa hidup mematikan." Lalu Ibrahim tidak pedulikan itu, karena ini orang debat, segera debat ini. Karena dia itu bukan jawaban sebetulnya, cuman dia licik. Nah, orang-orang awam enggak tahu bagaimana masuk hidup mati oleh dia. Diambil orang dari tahan dua orang, satu dimati, dibunuh, satu dibiar hidup. Nah, ini saya matikan, saya hidupin katanya. Itu orang hidup matikan, ini memang dah hidup dari awal Allah hidupkan, ya kan? Nah, Ibrahim enggak peduli itu. Nah, teori debatnya enggak perlu tuh didebat itu. Cari hujah yang langsung membuat dia KO. Maka Ibrahim mengatakan, "Kalau memang kamu Tuhan, sungguh Tuhanku itu mendatangkan matahari setiap hari dari timur, sekarang kamu datangkan dari barat. Kalau memang kamu Tuhan." Nah, bisa enggak dia? Sudah, pembuh itu lagi kapar, melongo dia. Seperti mulutnya diisi batu, enggak bisa jawab dah, kelu lidahnya. Maka debat itu bukan hanya ilmu, ada lagi namanya mumarasah. Memiliki teori yang memang bisa menjatuhkan lawan dengan hujah yang begitu pendek langsung sikat gitu. Enggak perlu banyak-banyak debat. Kalau enggak debat yang biasa-biasanya makan waktu berjam-jam itu mah. Debat-debat ulama enggak lama-lama. Tadi yang tuh lihat Syalbani sebentar aja selesai debatnya. Taib. Kemudian dalil lagi, wala tujayidu alkitab illa billati ahsan. Jangan kalian mendebat ahli kitab itu kecuali dengan cara yang baik. Illa alladziina dzalamu minhum, kecuali orang-orang zalim di antara mereka. Wa tarku ma hadatsul muhaddisun, dan meninggalkan perkara-perkara yang dibuat oleh orang-orang yang menambah-nambah ajaran agama ini. Insyaallah kita akan lanjutkan, habis waktunya ya. Kok moderator diam wae dia. Ya kan. Insyaallah kita lanjutkan besok pagi pembahasan ini. Ya, ini adalah udah bagian di dekat penutup insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.